Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar Al-Hidayah dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda menyaksikan majelis ini lewat streaming video, alhamdulillah sekali lagi kita oleh Allah diberi kenikmatan bisa kumpul-kumpul seperti ini. Ya, ini kumpul yang insya Allah akan jadi kebahagiaan buat kita sebelum nanti di surga, khususnya waktu kita sakaratul maut. Ya, insya Allah. Saya mau sedikit cerita. Ini malam hari ini edisi spesial dongeng-dongeng. Insya Allah ya. Mau sedikit cerita. Ada seorang wanita yang solihah meninggal dunia. Ada wanita solihah meninggal dunia. Nah, ada orang yang biasa mandikan jenazah. Hobinya mandikan jenazah. Ibu-ibu kira-kira sudah hobi mandikan jenazah belum, Bu? Belum. Ya. Memang mandikan jenazah ini enggak enak ya. Judulnya enak atau enggak enak? Enggak enak. Mandikan jenazah. Biasanya orang yang suka mandikan jenazah itu punya pengalaman macam-macam. Ya, punya pengalaman macam-macam. Cuman kita hendaknya menutup aib dari jenazah ya. Kalau masih hidup disuruh menutup aibnya, setelah meninggal dunia juga disuruh menutup aibnya. Nah, ini ada seorang wanita, ekonya habisin dulu aja. Cek, ya. Sekarang kasih tribunnya dikit. Ya, biasanya saya kalau mau majlis tes-tes dulu. Ini tadi kan gak sempat tes-tesan ya, langsung aja. Apa namanya, setelannya kelihatannya berubah Mas Roni ya. Berubah. Jadi, ada seorang wanita biasa mandikan jenazah. Kebetulan, dia hari itu mandikan jenazahnya seorang wanita yang solihah. Nah, yang mengherankan, ketika jenazah itu dimandikan, tiba-tiba jenazahnya mesem. Mesemnya tuh, tadinya kan senyum ya, senyum terus jadi mesem lebar gitu kan. Kalau yang mandikan ibu-ibu mungkin udah lari. Ya Bu ya, kira-kira jenengan mandikan jenazah tonggonya tau-tau ngakak gitu mesem gini lebar gitu. Kira-kira lari atau tetap di situ? Lari kan, ketakutan nih, hidup lagi atau bagaimana. Setelah itu kembali normal, jadi terus apa namanya nutup lagi mulutnya, posisi senyum. Malam harinya setelah dikubur, ini yang mandikan jenazah mimpi ketemu dengan wanita solihah yang dia mandikan jenazahnya. Dalam mimpi itu terus nanya, saya tuh mandikan jenazah kamu tadi pagi, kok tiba-tiba mesem itu kenapa? Ya senyum, memang jenazahnya senyum, tapi kok tiba-tiba ada satu posisi di mana dia tersenyum lebar. Ini aneh tapi nyata ya. Aneh tapi nyata. Ibu-ibu mungkin pernah kan melihat jenazah, tiba-tiba jenazahnya kok kelihatan ngirik jenengan gitu ya. Padahal kan merem ya. Tiba-tiba seperti melirik jenengan. Pernah gitu enggak, Bu? Belum. Semoga pernah nanti. Takut ya. Nah, nanya, kenapa kok kamu tiba-tiba tersenyum? Maka dijawab. Ya, dijawab, saya ketika kamu mandikan jenazah saya, sama Allah dipertontonkan semua amal soleh saya. Jadi saya senyum, dipertontonkan gitu. Nah, waktu saya mesem lebar itu, dipertontonkan amal saya ketika ada anak kambing yang masih kecil, ya masih kecil, saya kasih makan. Ya, saya kasih makan, kemudian saya ambilkan susu, saya minumkan kepada kambing, anak kambing tadi ya, saya minumkan kepadanya. Nah itu anak kambing itu minumnya lucu gitu. Saya teringat waktu saya ngasih minum itu, saya tersenyum lebar. Ya saya tersenyum lebar. Dari kisah ini, ternyata amal kita tuh nanti dipertontonkan terus. Dipertontonkan terus. Ya insya Allah filmnya yang bagus-bagus aja. film-film kita yang jelek kira-kira banyak atau sedikit? Banyak. Lah kira-kira kalau pas Sakaratul Maut kemudian filmnya jelek gitu, mesem atau merengut nanti? Ya nangis, merengut, ketakutan luar biasa. Semoga film-film kita yang jelek-jelek itu udah diformat ya, hapus gitu ya. Format hapus gitu. Jadi tinggal film yang bagus, bagus. Salah satunya ini. Salah satunya duduk yang seperti nanti di-stelkan nih film lagi. Mungkin saya ceramah, jenengan dengarkan, kelihatan di pojok sama tidur. Kelihatan tuh nanti. Misal, cuman misal ya. Tapi kan bagus tidurnya di pengajian. Bagus mana? Tidur di pengajian sama di rumah. Jadi pengajian. Tidur di rumah gak manfaat. Tidur di pengajian kan minimal udah jalan ke pengajian. Tidur di tempat yang baik. Makanya jangan salahkan orang yang tidur di pengajian. Ya, jangan salahkan orang yang tidur di pengajian. Mungkin karena kelelahan, kecapean, dan lain sebagainya. Lah kira-kira kalau ibu nonton filmnya ibu lagi tidur di pengajian, terus teman-teman ibu di samping nyawang gitu sambil motret-motret gitu ya. Nanti ngakak enggak itu di... Ngakak kan? Pasti akan senyum. Nah, itu akan jadi tontonan-tontonan yang baik. Semua itu akan jadi tontonan yang baik. Lah saya pengennya nanti kalau mau meninggal ya nonton yang begini-begini. Ya pengennya nonton yang begini-begini. Termasuk tadi nonton film apa namanya, nyari jalan ke bandara enggak ketemu-ketemu tolnya gitu kan. Ini dalam perjalanan dakwah asyik lihat yang seperti itu. Ini contoh ya, contoh. Nah nanti di akhirat, di surga itu enggak ada judulnya nyesel gelo, itu enggak ada. Enggak ada gelo, di surga kok gelo, itu tidak ada. Kecuali satu. Jadi nanti kita ini semua akan mengalami gelo di surga. Sebetulnya di surga tidak ada rasa gelo, kecewa, nyesel, itu tidak ada. Tapi nanti orang-orang yang masuk surga akan mengalami rasa penyesalan yang luar biasa. Penyesalannya apa? Kalau ingat ternyata kok banyak majelis di dunia yang baik, dulu kenapa saya enggak datang? Di surga nyesel. Kenapa waktu ini kok tak saya buat nonton sinetron aja gitu? Nyesel tuh nanti. Kenapa tidak dibuat baca Al-Quran? Kenapa enggak dibuat selawat? Akan menyesal yang luar biasa. Itulah satu-satunya penyesalan penghuni surga di dalam surga. Nah, kita ini kalau ingat nanti semakin tua, ingat waktu-waktu kita di masa muda yang habis untuk hal yang kurang beres, apalagi yang tidak beres, di masa tua itu pun nanti akan nyesel gitu. Dulu kenapa saya kok enggak dari dulu kenalnya pengajian? Kenapa enggak dari dulu kita kenalnya majelis? Tapi alhamdulillah toh akhirnya kenal juga, ini patut disyukuri. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, nah ini kumpul kita ini kumpul yang baik. Harganya berapa kumpul seperti ini? Enggak bisa di duit kan, enggak bisa diuangkan, tidak enggak bisa. Dengan kumpul seperti ini, kalau kita mau silaturahim, kenal satu dengan yang lain, itu nanti akan terwujud yang namanya janji Nabi Muhammad SAW. Dengan silaturahim, maka ya, dengan silaturahim, maka Allah akan memberimu rezeki. Betul kan? Akan memberimu rezeki. Buktikan saja, yang rajin silaturahim, pasti nanti rezekinya nambah banyak. Orang yang nganggur itu berarti gak pernah silaturahim. Pengangguran, berarti kurang silaturahim. Coba yang rajin silaturahim, dia ketemu temannya, ngobrol sana, ngobrol keliling kemana-mana, kira-kira bisa jual barang enggak dia? Bisa, modalnya apa? Komat kamit. Cuma modal komat enggak? Komat kamit alias ngomong, silaturahim sana, ngomong, silaturahim sana, ngomong ya. Ya dia akan bisa jual barang, tidak ada pengangguran buat orang yang rajin silaturahim. Nah duduk seperti ini juga silaturahim. Yang jualan pulsa punya teman di sini, dulunya enggak pernah beli pulsa sama dia. Gara-gara ketemu di pengajian sekarang jadi pelanggan pulsanya. Ada enggak kira-kira ya? Ada ya. Ya kira-kira ada. Yang contoh misalnya kita ini lagi bangun di belakang nih ya. Bangun di belakang. Akhirnya materialnya beli sama jamaah pengajian, ya pasirnya, apa namanya, batunya, ya kemudian kayu-kayunya, pesan dari jamaah pengajian, karena silaturahim nyambung, akhirnya kan jadi bisnis yang halalan thayyibah. Nah, ini kumpul yang begini harganya dunianya mahal, akhiratnya jauh lebih mahal. Nah, pada kesempatan ini saya mau terangkan satu hal yang insyaallah manfaat. Nanti kalau kita kan akan baca Riyadhus Shalihin ya, saya akan masuk di bab yang pertama. Itu bab niat. Tentang niat. Awalnya segala sesuatu itu niat dulu. Niat itu apa? Niat itu sesuatu yang terbetik, terbersit, yang muncul di dalam hati. Yang dorong kita untuk amal. Itu namanya niat. Saya kebut-kebutan misalnya. Dari bandara ke sini niatnya apa? Bapak ibu dari rumah walaupun hujan berangkat ke sini. Yang dorong itu apa? Balasan yang diberikan Allah yaitu sesuai dengan niat kita. Sesuai dengan niat kita. Makanya masih ingat kisah saya tentang kebiasaan warga Ponorogo sebagaimana diceritakan oleh Kiai Haji Mukhlis Dawam. Mukhlis Hudaf. Kiai Haji Mukhlis Hudaf Klaten. Masih ingat? Lupa? Saya belum cerita. Kebiasaan warga Ponorogo yang diceritakan oleh Kiai Haji Mukhlis Hudaf. Belum? Benar belum ini? Ah, mosok. Saya yang ngelamun, nopo jenengan yang ngantuk. Hah? Enggak, jawabannya saya enggak ngelamun, jenengan enggak ngantuk. Saya sampaikan tapi bukan di majelis ini. Di pengajian di desa. Jadi Kiai Mukhlis sudah cerita warga Ponorogo itu, salah satu desa di sana punya kebiasaan kalau pas mauludan tanggal 12 baca maulud ya, baca maulid, kumpul bareng masing-masing itu bawa nasi satu beri. Bawa nasi satu beri. Di setiap beri itu ada ingkung utuh satu. Ya, ingkung utuh satu. Jadi masing-masing bawa satu beri. Pertanyaannya, kira-kira beratkan atau enggak beratkan ya? Karena semua warga itu buat seperti itu. Enggak kaya atau yang kurang kaya atau yang belum kaya. Semuanya bawa. Dijawab sama Kiai Mukhlis sudah, itu tidak memberatkan. Kenapa? Ayamnya udah dipelihara setahun sebelumnya. Jadi setahun sebelumnya itu udah beli ayam yang masih kecil terus diingu. Ya. Ayam ini diingu, dipelihara selama setahun. Dikasih makan selama setahun. Nawaitunya apa? Ayam suguhan maulid. Jadi ayam ini nanti akan disuguhkan untuk maulid. Sehingga tiap hari dikasih makan, dibesarkan. Begitu masuk bulan maulid, tanggalnya datang, ayamnya disembelih, kemudian digoreng, jadikan santapan untuk bersama-sama. Kira-kira ini ide menarik atau enggak menarik ini? Menarik ya? Menarik. Nah ibu-ibu nanti sama bapak, jangan pelihara ayam, pelihara kambing sekalian. Jadi nanti ya, satu beri, satu sampil gitu. Jadi kalau satu kambing berarti sampilnya berapa itu? Empat. Berarti nanti satu orang bawa empat beri. Kalau yang datang 3.000 orang berarti ada 12.000 beri. Wah udah itu dum. Sak semanggi cucuk gitu ya. Kalau misalnya di semanggi majelisnya. Ini berarti ayam tadi walaupun kelihatannya cuma ayam. Karena niatnya ini untuk nanti bulan maulid dan tiap hari dipelihara. Berarti pahala peringatan maulid nabinya bukan cuma pas peringatan maulid nabi. Ini yang pelihara ayam itu udah dapat pahala peringatan maulid nabi semenjak dia yang pelihara ayam. Berarti tiap hari dapat ganjarannya memperingati maulid nabi Muhammad SAW. Coba ini pinter gak yang ngajar ini ya? Cerdas ya? Cerdas. Makanya nanti bapak ibu di rumah buat celengan. Celengan. Ya. Nawaitu umroh. Celengan umroh. Buat lagi celengan haji. Satu celengan umroh, satu celengan haji. Tiap hari nabung aja walaupun cuma 1.000 rupiah. Umroh, haji, umroh, haji. Berarti tiap hari dapat ganjaran apa itu? Ganjaran umroh sama haji. Kenapa? Nawaitunya betul-betul memang pengin. Nawaitu pengin. Nah ini contoh yang namanya niat. Yang mendorong itu apa? Yang mendorong karena apa itu ganjarannya dapat seperti seperti itu. Ada lagi orang sholat, Masya Allah, sampai nangis-nangis. Tapi yang dorong dia begitu salah. Kenapa? Karena di sebelahnya ada calon mertua. Jadi ini nangis-nangisnya, khusyuknya bukan karena Allah. Bukan karena itu. Semangatnya sholat bukan karena itu. Tapi karena calon mertua. Ada lagi yang datang pengajian, mergo ustadznya ganteng. Nah itu repot lagi. Jadi yang dorong dia berangkat pengajian, pengen nyawang ustadznya. Atau kalau itu mubaligh, mubalighnya cantik jelita. Jamaahnya senang karena apa? Mubalighnya cantik jelita. Jadi nawa itu datangnya menggolek sawangan. Nah, ya ganjarannya ala kodri sawangan. Ya pahalanya ya sesuai dengan niatnya tersebut. Niatnya tersebut. Ada lagi macam-macam. Ini kan tergantung nih niat. Dan jangan sampai amal yang kita buat banyak besar, terus ternyata nanti gak ada isinya. Kosong. Kosong kenapa? Karena di dalamnya tidak ada Allah. Ya, di dalamnya tidak ada Allah. Ya, biar itu amalnya gede, maka nomor satu yang di situ harus ada adalah Allah. Itu nomor satu. Bib, kalau saya menjalankan solawat seperti yang Abib ajarkan, solawat munjiah misalnya, tapi niatnya pengen beli motor lah, itu karena Allah atau tidak itu, Bib? Ada yang nanya gitu. Niatnya pengen beli rumah, itu karena Allah atau tidak? Niatnya pengen jual rumah, ini kan dunia ini. Ini kan dunia. Perlu saya berikan keterangan, yang seperti itu namanya bukan dunia. Dunia, kalau mintanya kepada Allah, itu namanya bukan dunia. Dunia kalau mintanya kepada Allah itu adalah akhirat. Dan kalau kita solawat atau baca Al-Quran, nawaitunya minta kepada Allah biar diberi karunia duniawi, itu tetap ikhlas karena Allah Ta'ala. Kenapa? Nawaitunya minta kepada Allah. Amalan yang digunakan, amalan yang diperintahkan oleh Allah. Jadi itu bukan mencari dunia. Beda dengan orang yang solawatan, banyak baca solawat, tapi nawaitunya biar yang di samping, yaitu Pak Imam Masjid, mengangkat beliau sebagai ganti imam. Nah, ini namanya dunia ini. Paham maksud saya enggak? Walaupun ini solawatan, ya, zikiran, baca Quran banyak, tapi niatnya biar itu imam yang biasa nanti ngangkat saya jadi penggantinya. Jangan orang yang lain. Ini namanya pamer. Meskipun wujudnya imam masjid itu kelihatannya akhirat, tapi itu jadi sesuatu yang duniawi. Nah, jangan sampai apa yang kita lakukan jadi duniawi seperti itu. Makanya kita pasang niat. Menariknya, niat itu bisa banyak. Makanya Bapak Ibu kalau hadir ke sini, majelis ini, niatnya jangan satu. Rugi nanti. Kita kalau baca solawat, kan di depan diajari niat macam-macam ya. Coba baca solawat, tapi niatnya banyak enggak? Ini kalau kita perhatikan, ya Allah, aku berniat, Allahumma inni nawaitu, ya Allah, sesungguhnya aku berniat membaca solawat kepada Nabi SAW ini demi melaksanakan perintahmu. Satu, membenarkan kitabmu. Dua, tiga, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Empat, karena cinta. Lima, karena rindu. Ini kan semua nih, niat. Cuman batu satu bacaan yaitu solawat. Tapi niatnya sangat banyak. Nah, pahala kita itu sesuai dengan jumlah niatnya. Semakin banyak niatnya, semakin besar pahalanya. Nah, ketika berangkat ke pengajian seperti ini, dimanapun tempatnya, niatnya jangan cuman pengajian. Kalau niatnya cuman pengajian, nanti ganjarannya cuman dapat pengajian. Contoh, saya kasih gambaran. Jenengan bawa uang banyak. Ya, bawa uang banyak. Pergi ke sebuah mall. Ya, pergi ke sebuah mall. Niatnya, awalan niatnya ke mall itu cuman mau makan siang. Cuman mau makan siang. Kalau jenengan masuk mall jauh-jauh, ternyata cuman makan siang, padahal biaya transportasinya juga lumayan, kira-kira rugi atau kurang untung? Kurang untung. Kenapa? Dapatnya cuma makan siang. Nah, biar itu bermanfaat, jangan cuma makan siang. Sekalian, di lantai bawah itu ada apa namanya, seperti pasar ya, pasar modern di lantai bawah misalnya. Di sana gula harganya murah, oh beras harganya murah. Saya mau makan siang sekalian, ya beli gula. Saya mau makan siang sekalian, beli susunya anak. Saya mau makan siang sekalian, beli keperluan dapur. Begitu pulang, berangkatnya satu, tapi pulangnya bawanya banyak. Tujuannya satu, tapi hasilnya banyak. Ke pengajian juga seperti itu. Saya niat ke majelis, jangan cuma cari ilmu. Kalau niatnya cuma cari ilmu, nanti dapatnya juga pahalanya cuma cari ilmu. Saya niat ke majelis, satu, cari ilmu. Ya. Yang kedua, ngasih ilmu. Jangan dikira jenengan enggak bisa ngasih ilmu, kan bisa toh. Kalau pas mungkin duduk nyantai ngobrol sebelum pengajian dimulai, kan ngobrol-ngobrol tuh. Nah, usahakan ngasih ilmu, walaupun cuma satu. Sebagaimana dikatakan Mbah Umar Tumbuh, masih ingat cerita tentang Mbah Umar Tumbuh? Mbah Umar Syahid Pacitan. Saya sudah cerita belum? Kok belum semua ini? Hah? Di event yang lain. Mbah Umar Tumbuh, Umar Syahid, yang dipanggil Mbah Umar Tumbuh Pacitan itu ya. Beliau, nah beliau itu disebut Mbah Umar Tumbuh karena memang hidupnya jualan tumbuh. Tumbuh itu untuk menanak nasi. Kemarin waktu saya ceramah di sana, kurang lebih sepekan yang lalu ya, ceramah di kediaman beliau. Setiap saya ceramah di Pacitan itu, beliau selalu hadir di samping saya. Terus beliau ngomong begini, duduk nyantai ngobrol setelah ceramah ya, si seger gitu. Umurku ki lagi 104 tahun. Lagi 104 tahun. Jadi umurnya lagi. Baru 104 tahun. 104 tahun itu baru. Jadi menurut beliau itu masih muda. Ya, menurut Mbah Umar Tumbuh 104 tahun itu masih muda. Nah, beliau berusaha nyampaikan ilmu balighu anni walau ayah. Aku ki mlaku 40 tahun mlaku sikil ijen. 40 tahun jalan kaki keliling Indonesia, jalan kaki. Cuman mau ngamalkan perintah Rasul yang satu, sampaikan dariku meskipun cuman satu ayat. Sambil jualan tumbuh. Hasilnya apa? Selama perjalanan beliau 40 tahun keliling dakwah dan dengan jualan tumbuh tadi, beliau bisa membangun 100 masjid. Ya, bisa bangun 100 masjid. Jenengan menawi tanglet, pikun mboten. 104 tahun pikun atau tidak? Jawabannya sederhana, ngobrol sama saya selesai pengajian, itu masih ngomong begini, aku anu lho, ceramahmu sing ning alon-alon kae, wah cocok aku. Ceramah yang di alon cocok, terus diterangkan ceramah saya di alon-alon itu yang bagaimana. Jadi ceramah yang beberapa waktu yang lalu, bukan yang tadi. Padahal ceramah itu sudah kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Saya yang ceramah udah lupa, beliau masih ingat. Dados ingkang pikun sinten kula napa? Jadi ini Mbah Umar Syahid itu ingatannya jauh lebih kuat ya, 104 tahun. Nah, beliau masih terus nyampaikan ilmu dan masih cari ilmu. Ngasih nasihat ke saya itu yang kebangetan. Sudah terlampau, apa namanya, ganggu kita. Udah terlampau, jadi judulnya udah terlampau. Orang sambo urusi. Ngomongin ewe, Gusti, ya Allah, saya serahkan orang itu pada pengadilanmu. Selesai, wes orang sambil campur. We. Ayo, itu lebih menakutkan atau? Hah? Makanya sekarang saya gak mau ruwet sama orang. Jadi kalau ada orang yang aneh-aneh, saya cuma ngomong, Muslim, Muslim. Takut sama Allah? Takut. Saya serahkan urusanmu sama Allah. Jadi kamu hati-hati saja sama Allah. Nanti kalau kamu salah ya tobat sama Allah. Kalau benar ya terus nokarepmu. Selesai. Enak enggak bu? Enak ya? Enak enggak gitu? Enak. Ini nasihat luar biasa. Jadi kalau ada orang yang utang sama jenengan enggak bayar-bayar. Enggak usah ruwet. Niat bayar mboten? Niat. Yes. Nanti kaya orang niat ngapusi aku. Urusanmu karo Gusti Allah. Selesai. Yang kau niat bayar, insya Allah rezekimu berkah. Tapi yang kowe ngapusi aku, yo karepmu sing ngurusi Gusti Allah, aku meh ra gelem mikir meneh. Selesai, jangan dipikir betul, jangan terus tekan omah mikir meneh orang bayar. Sami mawon. Ya, jangan dipikir, serahkan semua sama Allah. Ini buat saya nasihat yang enaknya luar biasa. Jadi hidup enggak ada ruwet. Kenapa? Yang ngeruweti kita serahkan kepada Allah. Gampang atau susah? Hah? Susah. Loh, tinggal gitu aja kok susah? Bu, jadi kalau Bapak ruwet tinggal serahkan sama siapa, Bu? Gitu, Bu. Oh, enggak tega katanya. Enggak tega. Ini Mbak Umar tumbuh ya. Mbak Umar Syahid. 104 tahun umurnya. Nasihatnya itu kalau ngomong ya dari hati. Nah, beliau pernah ngasih tahu saya di antara amalannya mesti zaman-zaman dahulu kala ketika di Indonesia banyak terjadi kekacauan. Beliau kan suka dipanggil sama presiden ke istana negara ya. Siapapun presidennya suka dimintai doa gitu. Beliau itu pernah berdoa untuk keamanan negeri ini, membaca ayat kursi. Silakan yang mau nyontoh monggo, ya. Saya dukung yang mau nyontoh. Baca ayat kursi selama 9 hari 3 jam tanpa berhenti kecuali sholat. Jadi enggak tidur, sanggup? Baca ayat kursi 9 hari 3 jam sampai wujud hajatnya baru berhenti itu beliau. Jadi kalau emang tuh 1 bulan enggak wujud ya enggak berhenti. Dibaca terus, berhentinya cuman sholat. Selebihnya enggak tidur, terus baca seperti itu. Jangankan kok begitu, habis sholat kita disuruh baca ayat kursi aja enggak dibaca. Kan habis sholat kita disuruh baca ayat kursi. Kok enggak dibaca? Beliau pernah kemarin pesan sama saya begini. Kayak sing aliran ruwet-ruwet kayak rasa kakek mbok urusi. Engkau yang utangnya wis akeh lah mandek dewi. Saya enggak ngomong A, enggak ngomong B lo ya. Enggak ngomong fulan atau fulan. Itu sudah saya sensor. Kalimatnya sebetulnya yang enggak seperti itu. Lebih cetho lagi. Cuman saya sensor tekno wae, engko yen utange wis akeh, lak mandek dhewe. Kelihatannya berarti bakal banyak utang yang begitu-begitu ya. Kelihatannya begitu. Ini Mbak Umar Tumbu ngajari kita sampaikan 40 tahun jalan kaki gitu ya. Cuman pengin menyampaikan. Lan jenengan alhamdulillah sampai di sini kan yang enggak jalan kaki. Kebanyakan naik motor ya, naik apa mobil apapun mereknya. Walaupun kadang itu ya kol bukaan belakang diisi orang 12 ya. Itu 13 dan sekian puluh ya. Itu menarik, sesuatu yang sangat mengasyikan. Jadi kalau mau meninggal diputerkan film itu nanti jangan mesti mesem. Wah, aku mbian ngono ya. Itu pasti akan tersenyum. Nah, sudah sampai di sini, alhamdulillah pasang niat juga pengen nyampaikan. Enggak ada salahnya kok nyampaikan sama orang lain. Enggak harus jadi ulama buat nyampaikan yang kita ketahui. Masa cuma ngasihkan nyampaikan yang ringan-ringan kita tidak bisa. Kalau ternyata udah niat sampai di sini kita enggak nyampe kenapa-apa, udah dapat pahalanya orang yang pengen menyampaikan. Berangkat dari rumah sampai di sini jangan cuma niat mau cari ilmu atau memberikan ilmu. Juga di sini niat untuk memperkuat persaudaraan dengan sesama muslim, niat silaturahim dengan siapapun yang kita temui. Berarti langkah kita ke majelis pahalanya udah 3. Cari ilmu, nebar ilmu, silaturahim. Niat lagi di jalan kalau ada orang yang butuh pertolongan, saya akan berhenti untuk menolongnya. Misal kelihatan kalau ada orang yang bannya itu pecah ya. Mau dongkrak kok enggak punya dongkrak. Kelihatan bingung, mandek nanya, "Gimana Mas? Ada apa?" "Ini dongkrak saya enggak cukup karena kecil dongkraknya, enggak kuat ngangkat mobil ini." Nah, itu pernah saya dan teman-teman melakukannya ketika mau berangkat dakwah ke Kudus. Ya, mau dakwah ke Kudus lewat Purwodadi. Ya, lewat Purwodadi itu nanti ada jalanan belok kiri lewat waduk apa itu? Gedungombo ya. Nah, lewat Gedungombo. Di situ ada ini perjalanan pulang. Itu pulang atau berangkat ya, dari Solo mau ke Kudus. Di pinggir jalan ada kijang. Ya, kijang itu kelihatan satu mobil turun semua, tapi toleh kanan, toleh kiri, toleh kanan, toleh kiri, seperti orang bingung. Nah, alhamdulillah dulu udah diajari nih niat. Ini bukan sombong loh ya, bukan pamer, bukan. Tapi ya niat pamer gitu ya. Pengen ngasih contoh ya, ngasih contoh. Saya minta teman-teman, yuk berhenti. Coba tanya sama teman-teman yang ikut. Insya Allah kalau masih ingat yang waktu itu, ini udah cukup lah lama. Berhenti di pinggir, nanya, kenapa? Dongkraknya kekecilan, ya. Mobilnya, muatannya terlampau berat sehingga enggak nyandak gitu. Jadi walaupun nanti didongkrak pol, bannya itu enggak keangkat. Saya bilang, alhamdulillah di mobil ada dongkrak yang besar. Nah, dongkrak besar turunkan, ya itu dongkrak dengan senang hati. Masalahnya selesai enggak? Selesai. Terus saya kerepotan enggak? Enggak, orang malu dongkrak. Mau tinggal jadi dongkrak. Ganjarannya dapat enggak? Dapat banyak atau sedikit? Selama roda itu gelinding, ya, kan begitu. Saya dapat pahalanya. Nah, ini contoh kalau mau ke pengajian, ya kita seperti itu. Mau berangkat ke masjid, pasang niat. Seandainya emang gak ada apa-apa, gak ada yang bisa ditolong, selama perjalanan udah dapat pahalanya, pengen nolong orang. Itu peranan niat seperti itu. Niat apalagi. Nah, niat itu bisa banyak kalau ilmu kita banyak. Nah, kalau ilmunya sedikit, ya enggak bisa buat niat yang banyak. Makanya biar kita itu semakin banyak niatnya, semakin sering cari ilmu. Semakin sering cari ilmu, nanti bisa dapat niat yang luar biasa. Karena itu yang datang di sini, atau di majelis yang lain, semisal, yang duduk itu pahalanya beda-beda. Pahala pengajian sama, dapat sama rata. Pengajian dapat, tapi bobot pahalanya beda-beda. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 1000, ada yang dapat 10.000, ada yang mungkin dapat 2 juta pahalanya. Kenapa? Niatnya satu dengan yang lain itu berbeda beda. Ojo meri. Ya, jangan dikatakan dulu ya Allah kok pahalanya lain. Ya, sama Allah pahalanya cari ilmu sudah dikasih. Lah, itu yang lain punya pengen yang lain ya nanti nilainya juga loh lebih. Nah, kita jadilah orang yang memang dapat pahala yang terbanyak. Caranya gimana? Ya perbanyak niat. Di antaranya niat pergi pengajian. Ini yang jarang diingat sama orang. Niat menyenangkan hati orang tua. Bapak ibu kalau lihat anaknya pengajian senang enggak? Senang, kecuali bapak sama ibu yang belum sehat. Yang pikirannya belum sehat. Oh, anaknya pengajian nesu, bingung. Anaknya neng mall tambah seneng, pinter ngono iki anak bapak itu ke mall. Tapi kalau ke pengajian, kowe ndak melarat loh pengajian. Pengajian terus nanti kamu melarat. Ini yang seperti ini berarti bapak ibunya belum sehat pikirannya. Jadi doakan biar segera sehat. Yang normalnya manusia, sehatnya manusia, kalau lihat anaknya itu pergi ke majelis pasti dia senang. Nah, kita niatkan pengajian pengen menyenangkan hati orang tua. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, niatkan ya Allah jadikan langkah kaki saya ini sebagai pahala untuk orang tua. Orang tua saya sehingga duduk di sini, orang tuanya dikubur dapat pahala. Orang tuanya ridho enggak kira-kira? Ridho lah, dia dapat ganjaran yang luar biasa. Itu yang bedakan pahalanya dia dengan pahala yang lain. Suara apa itu Mas Roni? Ada jangkrik? Ya, coba dicari. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peranan niat sampai seperti itu. Jangan sampai kita kosong. Makanya dalam Islam hadis yang selalu diawalkan adalah innamal a'malu binniat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari niatnya. Niat itu ibarat pondasi. Ya, niat itu ibarat pondasi. Nih, bangunan belakang. Kalau pondasinya enggak kuat, buat nyonggo nanti orang banyak, ya juga tidak akan kuat. Nah, kita ini kalau niatnya enggak benar, nanti amalnya sebanyak apapun, ya ambruk. Ya, akan roboh amalan itu, hambar, enggak ada artinya. Makanya orang dulu kalau buat majelis, pengajian, niatnya itu benar. Di nomor satu kan, niatnya harus benar. Masih ingat kisahnya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ketika datang satu orang lapor sama beliau, mau bangun masjid. Habib, saya mau bangun masjid. Kata Habib Abdullah Haddad radhiyallahu anhu, nanti dulu. Sudah, saya mau nanya sama kamu, jawab dulu. Iya, ada apa, Habib? Gimana kalau yang membangun masjid ini kamu, biayanya semua dari kamu? Tapi nanti kalau sudah jadi, saya umumkan bahwasanya masjid ini yang bangun bukan kamu, yang bangun fulan. Dananya semua dari fulan, kamu tidak saya sebut sama sekali. Dijawab, ya jangan gitu, bebo. Bondo ya bondo aku, maksud aku ora disebut itu. Saya enggak disebut ini ya, saya pengen nama saya ditulis. Kata beliau, enggak usah bangun masjid karena niatmu belum benar. Paham? Eman-eman, nanti akhirnya bangun masjid yang luar biasa, dia enggak dapat pahala dan masjidnya rasanya ya enteng. Makanya banyak sekarang masjid-masjid mungkin yang kalau kita masuk kan rasanya biasa-biasa. Biasa saja, tapi masjid kuno tuh kenapa kok antep rasanya? Perhatikan. Betul enggak? Ya, masjid sekarang kok banyak ampang. Oh ya, soalnya satu yang bangun juga ampang. Maksudnya tukang-tukangnya dulu sama sekarang beda. Tukang dulu tuh kalau suruh bangun masjid senangnya luar biasa. Aku dikon bangun masjid, ada perasaan senang luar biasa. Garapnya itu juga dengan senang, adabnya dijaga ya. Tidak apa namanya enggak macam-macam, enggak neko. Jam 4 harusnya pulang, tapi ini urusannya masjid. Ngelembur pun dilakoni enggak minta gaji. Itu orang dulu sekarang pitungan. Ya dihitung. Oh, ya bisa bisnis. Akhirat bisnis adalah bisnis. Sehingga bangunnya juga tidak lillahi taala, tapi lil fulusi. Ya bukan lillahi taala tapi lil fulus. Mergo arto, bukan karena Allah. Ini baru dari tukangnya. Belum lagi nanti dari yang ngasih dana. Dananya ini dari mana? Uangnya ini hasil kerja apa gitu ya? Bener halal atau kecampuran yang macam-macam. Nah, kalau orang dulu lain mau bangun masjid itu udah nawaitunya dipasang yang lurus dulu. Mau bangun masjid buat apa nih bangun masjid? Ya, buat apa ini bangun masjid? Kemudian uangnya kalau enggak halal bener tidak jadi bangun masjid. Jadi ngumpulkan uangnya itu hati-hati. Tukangnya dipilih orang-orang yang kalau bangun masjid senang. Ya, bangun masjid senang. Bahkan itu kadang ibu tahu yang Rias Manten ya, Bu ya. Orang-orang Rias Manten itu masih terima ilmunya orang dulu. Biasanya pria-pria manten yang lama ada yang sebelum Rias puasa dulu, betul? Ya, biar nanti katanya ya ngeriasnya biar bagus gitu kan. Jadi poso sih, itu ngerias aja poso. Lah kira-kira kalau bangun masjid poso enggak itu ya. Orang dulu tuh ngelakoni bener. Jadi mau bangun tuh karena niatnya luar biasa. Pengen hasilnya bagus. Beliau-beliau tuh menjalani ya pembersihan hati-hati dibersihkan. Betul dengan puasa, dengan sedekah dan lain sebagainya. Hasilnya masjidnya luar biasa. Termasuk pengajian. Nawaitunya apa? Arep akeh-akehan jamaah. Terus mesti hambar itu. Jadi kalau majlis nawaitunya pengen cari jamaah yang banyak, itu majlis nanti itu enggak ada rasanya. Ya enggak ada rasanya. Berkahnya juga kurang karena judulnya akeh-akehan jamaah. Ya. Oh, majlisku loh jamaah paling gede sak Solo. Ya, ada perasaan kemudian bangga. Nanti timbul kesombongan. Niatnya udah enggak benar. Jadi ya majlis itu enggak enak. Jangan sampai majlis kita ini niatnya begitu. Repot ini. Kalau niatnya begitu, manfaatnya akan sedikit. Bukan enggak ada manfaatnya, tapi sangat sedikit, hambar. Makanya majlis ini niatnya harus betul-betul. Saya harus benar niatnya. Jenengan juga harus benar nih niatnya. Sehingga belum masuk, lihat saja orang yang duduk, hati nanti akan greng. Hati itu udah rasanya berbeda. Kenapa berbeda? Yang duduk niatnya udah benar, yang ngomong juga niatnya benar. Sehingga sama Allah diberi sesuatu yang luar biasa. Saya ambil satu contoh. Kalau jenengan masih ingat cerita saya ini, udah sering saya ceritakan. Ya semoga yang ini ingat. Masa lupa semua? Ya. Ada seorang ulama masuk satu kota. Niat saya akan tinggal di kota ini selama 1 bulan. Setiap selesai sholat, ya selesai sholat itu entah subuh atau duhur atau asar, ada 5 waktu diambil 1 waktu. Saya mau keluar masjid, di depan masjid saya mau ceramah. Ada yang mendengarkan, tidak ada yang mendengarkan, pokoknya saya mau ceramah selama 1 bulan. Hasilnya, hari pertama beliau tinggal di masjid itu, di desa itu, hari pertama warga desa lihat ada ulama orang soleh main ke desanya. Maka begitu ulama ini ceramah di depan masjid, enggak usah disuruh masyarakat kumpul semua. Hasilnya, sekali pengajian yang meninggal ratusan orang. Yang meninggal ratusan orang. Kenapa? Dengar ceramah meninggal. Iya, histeris. Ingat neraka. Allah! Blok! Sedo. Ini masih ada enggak yang model begini? Ya, dari hebatnya ceramahnya itu sampai seperti itu. Allah! Blok! Allah! Blok! Meninggal. Hari kedua juga ratusan yang meninggal. Lama-lama warga rapat. Ini kalau kita ikut ceramahnya terus entek kita di desa ini. Do mati kabeh nanti akhirnya meninggal semua. Karena ini desa ini orang baik, baik orang soleh-soleh. Akhirnya mereka mengatakan, ya udah, ini yang dengarkan ceramahnya yang kuat-kuat saja. Ya yang kuat-kuat saja, yang belum kuat gak usah dengarkan. Nanti kalau ingat akhirat gak kuat bisa pedot jantungnya. Akhirnya yang dengarkan ceramahnya semakin sedikit, semakin sedikit, semakin sedikit. Sampai habis. Tidak ada yang mendengarkan. Kecuali seorang nenek-nenek jauh di pojok. Ya, jauh di pojok seorang nenek-nenek. Orang soleh ini ketika dia mau ceramah, timbul rasa malas di hatinya mengatakan, waduh, orang-orang yang ngerungoknya. Mung wong tua si jineng pojok. Timbul malas. Aduh, gak usah ceramah lah. Gak ada yang dengarkan, cuman satu orang tua di pojok. Ini berarti niatnya udah mulai tidak benar. Ketika niatnya berubah seperti itu, nenek-nenek yang di pojok teriak. Kalau bahasa kita sekarang ya, Ustaz, katanya satu bulan mau tinggal di desa ini mau ceramah. Ada yang dengarkan, gak ada yang dengarkan mau ceramah. Oh ini ada saya kok jenengan gak mau ceramah. Ustaznya tadi orang soleh kaget. Jenggal, astagfirullahaladzim. Niat itu yang tahu cuma saya dengan Allah. Lah kayak kok sengnya yang pojok bisa ngerti. Yang di pojok kok bisa ngerti. Berarti itu kan bukan sembarang manusia itu manusia jadi-jadian. Maksudnya manusia jadi-jadian ya manusia beneran gitu ya. Bukan manusia buatan apa namanya boneka atau apa ya. Manusia yang punya kelebihan di sisi Allah. Akhirnya dia lanjutkan istighfar, lanjutkan ceramahnya. Ada yang mendengarkan, enggak ada yang mendengarkan. Nah kalau kita lihat majlisnya orang-orang soleh dulu mungkin yang dengarkan 5 orang. Mungkin cuma 10 orang. Tapi kok hasilnya luar biasa ya. Hasilnya itu yang diajari ini jadi orang-orang yang luar biasa. Karena niatnya luar biasa. Karena itu penting, kita nomor satu, bersihkan niat. Saya ngajari diri saya sendiri, kalau saya niatnya itu satu, gampang kok. Nggak mau niat yang angel-angel. Niat menjadikan orang alim gitu kan, rodo angel. Ya, jadi orang pinter, angel. Saya niat itu satu yang saya pegang. Pengen mewujudkan hajat orang-orang yang minta tolong sama saya untuk ceramah, selesai. Jadi kalau saya ngajar di sini, saya cuma pengen wujudkan hajat yang datang ke sini. Datang pengennya apa atau pengen dengarkan ceramah. Saya ceramah pengen nyenangkan. Cuman itu toh. Gak ada niatan yang lain. Kasarnya begitu. Ya pasang niat macam-macam. Tapi yang paling utama niat saya, pokoknya pengen nyenangkan jenengan. Jenengan seneng, saya mantep. Marem. Wah, sudah seneng. Selesai. Ngelega. Okay. Jadi lego. Termasuk diundang ceramah ke sana sini. Nawaitunya nyenangkan yang ngundang. Selesai. Ya kalau kita iya kan yang undang senang enggak? Senang. Ya udah saya berangkat. Beb nanti mau ceramah apa? Bu. Engko ngisine piye? Ora weruh. Nah terus nanti materinya apa? Ora paham. Ini benar. Tapi subhanallah naik ke mimbar, alhamdulillah dibuat paham sama Allah, dibuat bisa ngomong sama Allah, dibuat bisa ngerti oleh Allah. Gara-gara apa? Cuman pengen menyenangkan. Ya contoh kemarin saya ceramah di Tulungagung. Itu berangkat udah enggak punya tenaga, ngeletak gitu. Karena baru pulang dari Pekalongan. Sebelum Pekalongan dari Jakarta, mobil saya parkir di Bandara Semarang, ya di Jakarta mubet ceramah sampai di Semarang ke Pekalongan. Di Pekalongan ya kan lama majlisnya ya. Majlisnya lama. Dari Pekalongan pulang ke Solo, sebentar di Solo udah sampai Tulungagung. Sampai Tulungagung mau ceramah apa gitu. Wes kentekan modal kalau bahasa orang itu badannya udah capek ya, sudah capek sehingga mau ngomong aja berat itu. Tapi karena niatnya pengen nyenengkan orang, begitu lihat orang, hati saya seneng, seger itu. Hati jadi seger, jalan. Ceramah itu hampir 2 jam ya gak kerasa. Ya, tidak terasa. Kok saya itu ngomong kok tidak terasa. Yang dengarkan juga jadi tidak terasa. Padahal yang diomongkan ya biasa-biasa saja. Tapi didengar sama orang jadi sesuatu yang tidak biasa. Kenapa? Dibungkus sama Allah dengan sesuatu yang saya tidak paham, orang tidak paham. Tapi didengar masuk ke hati jadi sesuatu yang menyenangkan, ayem, tentrem gitu. Termasuk saya yang ngomong, yang tadi yang lemes jadi seger, jadi sehat. Rasa capek itu jadi hilang semua. Gara-gara satu niat, pengen menyenangkan. Nah, apalagi jenengan nawa itu pengen menyenangkan orang tua. Kira-kira energinya besar atau kecil? Nah, cuman yang jadi masalah, yang niat begitu banyak enggak ya? Yang niat pengen menyenangkan orang tuanya ini, pergi pengajian, niat menyenangkan orang tua banyak atau tidak? Saya kasih bocoran satu hal mau. Rahasia ya. Serius ini rahasia. Dulu pernah saya sampaikan rahasia ini, tapi sekarang mau saya bongkar lagi. Kenapa saya bisa jadi seorang ustaz? Nah, mau tahu rahasianya? Hah? Mau? Wani piro? Mintanya berapa? Wah, ditantang saya. Tawar-menawar. Yaudahlah, gak minta apa-apa. Mintanya jenengan seneng mawon. Ya. Jadi beberapa tahun silam waktu saya SMP, saya masih SMP, saya bertanya pada seseorang, kalau saya jadi orang yang terkenal, jadi orang yang suka ceramah di mana-mana, itu saya belum ceramah bu, ya pak ya belum ceramah. Saya ceramah di mana-mana, jadi orang yang terkenal, niatnya bukan pamer, bukan apa. Cuman saya pengen jadi orang yang terkenal, nanti orang tua saya seneng, anakku kok terkenal apik gitu. Biar orang tua saya seneng. Itu saya termasuk riak atau tidak riak? Nah, itu dijawab Nabi Fud. Tidak gitu kan. Nah, ustadznya ngomong, tidak. Ya, itu tidak riak. Karena kamu niat bukan cari ketenaran, tapi niat pengen buat orang tua kamu senang. Insya Allah tidak riak. Sejak hari itu saya niat, aku tak jadi wong sing iso nyenengke wong akeh ben bapak ibuku seneng. Ya, cuman itu tok. Ya niatnya cuman itu yang paling pokok gede ini rahasia. Jangan ditiru ya. Ini sudah apa namanya saya daftarkan hak paten ke negara ini. Hak paten akhirat maksud saya. Coba kita pasang niat yang begitu loh. Pengen buat orang tua itu seneng hatinya. Kenapa seneng? Oh masya Allah anak saya manfaat. Orang tua tuh mungkin cuma diem, gak banyak komentar ya. Diem, tapi seneng itu disimpan di hati. Kadang orang tua gak komentar, kalau orang tua gak komentar jangan kita mengatakan, aku ra diajeni karo bapakku, ya ra dianggap, tak elangi glundung, dilosor ya, nyatane ra digagas. Jangan ngomong seperti itu. Orang tua tuh kadang seneng, tapi disimpan. Ada yang gengsi untuk ngomong, ada yang mau ngomong bingung caranya bagaimana. Ya coba kita lihat, nanti kan akan tahu sendiri bagaimana orang tua kita. Nah, jenengan datang ke sini, pasang niat untuk bahagiakan orang tua. Terutama yang sudah meninggal dunia. Tolong kalau jenengan berangkat, niat ya Allah. Apapun yang saya lakukan di pengajian, jalan kemana, tolong pahalanya berikan untuk orang tua saya. Nah, dulu ada seorang namanya Syekh Ahmad Ali Makarim. Setiap mau keluar dari rumah, itu beliau di pintu rumah punya papan tulis. Ya papan tulis, kalau sekarang kita pakai whiteboard atau apa gitu ya. Papan tulis. Ditulis, saya keluar ke pasar, niat nomor satu, cari rezeki halal. Nomor dua, kalau dapat rezeki halal, saya gunakan untuk menyenangkan orang tua dan keluarga. Nomor tiga, saya juga akan gunakan rezeki saya untuk bantu muslimin wal muslimat. Nomor 4, saya niat untuk menebarkan ucapan salam. Nomor 5, saya niat untuk menghindarkan gangguan yang ada di jalan, paku dan semisalnya. Nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10. Sampai sekian banyak niat, selesai nulis, kemudian beliau keluar menuju pasar. Tiap hari beliau melakukan seperti itu. Nah kalau kita kan gak usah ngulangi nulisnya. Tulis sekali, tinggal tiap hari dibaca, beres enggak? Beres. Hasilnya apa? Hasilnya orang soleh ini waktu meninggal dunia, ya, dikasih sama Allah karunia yang luar biasa. Beliau itu meninggal berteriak mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, teriak meninggal dunia. Saya mau nanya, orang meninggal mengucap kalimat syahadat begitu dengan lisan yang lemah saat ini banyak atau sedikit? Zaman ini loh. Jangan coba kalau lihat orang meninggal dunia, kebanyakan kan cuman diem aja kan, enggak ngucap apa-apa tuh. Jarang kan yang terdengar ngucap la ilaha illallah. Banyak sih di film sinetron banyak. Sinetron KPI mung siji yen meh mati mesti syahadat ya. Itu tuh bagusnya sinetron yang saya tahu cuman itu lainnya kan enggak ya. Lainnya enggak. Nah ini dalam kehidupan yang nyata yang ngucap begitu banyak atau sedikit? Sedikit, enggak gampang. Nah ini bisa ngucap bukan ngucap lo ya, teriak. Ya, teriak dengan suara yang sangat jelas dan keras dua kalimat syahadat. Hasil dari apa? Buah niatnya setiap hari. Ini buah niat setiap hari. Nah, tergantung sekarang kita ini mau niatnya apa. Nah, ternyata niat punya rahasia yang lain. Itu tadi saya ngomong urusan akhirat ya. Sekarang urusan dunia. Mau sugih? Pengen sugih mboten? Jawabnya aja lemes, gak bakat sugih berarti. Pengen sugih mboten? Loh, ibu-ibu cepet sugih, soalnya mantep jawabannya. Bapak-bapak cuma pengen. Pengen sugih mboten? Nah, mau teriak gak enak, pekewoh gitu ya. Ya, nomor satu orang itu harus punya pengen. Harus punya pengen. Jangan takut buat pengen. Nah ini masalahnya sekarang, pengen aja takut. Banyak gak yang punya pengen aja takut? Banyak kan? Mah aku ngimpi kuwi. Wes mah ngimpi kaya ngono ki ngimpi. Aku ngerti kahananku. Ngopo dadak duwe pengen sing mulukmu? Muluk. Saya tahu kondisi saya, buat apa saya pengen yang terlampau tinggi. Kalau pengen itu setinggi-tingginya. Oh, saya tahu kondisi saya enggak mungkin bisa. Loh, kalau memang kondisimu bisa, kamu bisa. Ini kemusyrikan yang tersembunyi loh orang yang seperti itu. Kalau kamu punya sesuatu, kondisimu bisa, emangnya kamu bisa mencapai keinginanmu? Tidak ada yang bisa. Yang bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, pengen kita cuman Allah. Bukan kekuatan kita, bukan jabatan, bukan harta, bukan apapun. Yang bisa cuman Allah. Jadi kondisi kita mampu atau enggak mampu, punya atau enggak punya, bisa atau enggak bisa, sejatinya memang kita tidak bisa. Yang bisa cuman Allah. Nah kalau udah tahu yang bisa cuman Allah, berarti kan kita mau pengen apa-apa enak. Modal kita cuman pengen. Nanti yang membuat jadi bisa cuman Allah. Biar pengennya itu terwujud, berarti tinggal kita minta kepada yang membuatnya menjadi bisa. Berarti minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dalam kamu seorang muslim, tidak ada yang mustahil selama kita bersandarnya kepada Allah. Pengen dulu, termasuk diantaranya. Mau tahu rahasia ini, bangunan belakang ini. Ya, rahasia bangunan belakang. Itu awalnya, kan rumput di belakang itu saya mester pakai semen ya. Diratakan semen. Datang seorang kiai ke sini. Fit, itu kok di semen kenapa? Saya tingkat jadi 3 lantai. Mesti kan batin duitnya teko di. Itu orang normal. Itu orang normal. Kebetulan saya dididik jadi manusia yang abnormal. Jadi urusan duit teko endi, jawaban saya gampang. Ya teko gusti. Gusti Allah. Uangnya dari mana? Ya uangnya dari Allah. Emang kita gak punya apa? Gak punya apa-apa. Ya gampang. Ya gampang. Awal Januari bongkar. Ngimpi dulu awal Januari dibongkar. Nekat atau enggak nekat? Nekat. Panggil tukang gambar. Duit ada. Belum ada. Tolong gambar no. Tolong lantai. Ya, tolong digambarkan. Gambar jadi panggil tukang. Tukang datang mulai dibongkar. Ya alhamdulillah nyotoni. Ya tiap hari tukang masih kerja dan semoga terus kerja sampai dibongkar semua. Jadi enggak nanggung mosok bongkar mung buritok sisan kanan kiri ngarep tengah gitu loh ya. Jadi mimpinya itu jangan nanggung nanggung. Oh, tinggal mimpi aja enggak berani apalagi hidup. Mimpi aja enggak berani apalagi hidup. Lebih mudah mana? Mimpi atau hidup? Mudah, Min. Mimpi, tapi khayal aja enggak berani apalagi menjalani kehidupannya nyata. Makanya biasanya orang yang enggak berani berkhayal itu orang-orang yang dalam kehidupan nyata hidupnya enggak enak. Dan kalau Anda lihat orang-orang yang sukses itu orang-orang yang suka bermimpi. Ya, suka bermimpi. Nah, ada yang mikir, "Dit, terus bisakah mimpiku menjadi kenyataan?" Hah? Model-model enggak percaya sama Allah ini. Bisakah mimpiku jadi kenyataan? Apa yang Allah enggak bisa? Allah bisa enggak melakukan semuanya? Bisa. Mimpimu bisa jadi kenyataan, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Mimpinya yang benar dulu, niatnya yang kuat, mantap, setelah itu minta kepada Allah. Kalau udah minta sama Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah padaku, pasti aku kasih, pasti akan aku berikan, pasti akan aku kabulkan. Nah, saya punya banyak cerita, cuman biasa simpan jadi rahasia. Nanti kalau saya ceritakan, malu saya yang cerita, apalagi Anda yang mendengarnya. Kaitannya dengan mimpi-mimpi dan mimpi. Teman-teman saya itu yang di belakang Mas Ron itu sarjana ekonomi, itu kalau kumpul sama saya otaknya jeblok juga. Ini Habibnya kalau punya mimpi terlampau berani. Ya, tapi ya alhamdulillah kelakon. Nah, saya ngajak orang-orang atau teman-teman yang belajar bareng sama saya, jangan takut bermimpi. Jangan takut. Sekarang saya ajak mimpi bareng mau enggak? Tapi nanti bangun-bangun sadar udah jadi kenyataan. Mau? Nah, jenengan bermimpilah 3 bulan lagi masing-masing bisa umroh. Ya? Tapi mimpi, yang namanya mimpi itu tiap hari dibayangi. Umroh. Itu mimpi. Kalau cuman aku pengen umroh itu bukan pengen namanya. Ada orang pengen cuman ngucap sekali. Contoh ya, ada seorang pria ngomong sama orang tuanya, "Bu, aku pengen rabi." Itu kira-kira kalau ada orang ngomong pengen nikah, sampai ngomong sama orang tuanya, pikiran pengen nikah itu ada di kepalanya atau cuman datang sesekali? Ada di kepalanya, rabi, kan begitu terus. Keluar kepala, pokoknya nikah. Hasilnya nikah enggak dia? Nikah. Jadi keinginan itu enggak boleh hilang, harus ada terus. Itu kuncinya di situ. Umroh. Terus begitu. Ya, subhanallah. Kalau itu istiqomah, mimpinya itu istiqomah, nanti sama Allah kasih jalan. Nih, kamu begini. Hasilnya tiba-tiba 3 bulan lagi bangun dari mimpi udah di Madinah sama di Mekah. Aku tekan kene yo. Ternyata saya nyampe di sini juga. Nah, termasuk ini 3 lantai ini udah pernah saya mimpikan mungkin sekitar 4 atau 5 tahun yang lalu. Waktu saya belum punya rumah ini, waktu saya ceramah di Jamuro, ada Jamuro di Masjid Tegal Sari. Coba nanti kalau dicari rekamannya, tempo dulu ya. Saya pernah ceramah ngomong begini, saya akan bangun insya Allah gedung 3 lantai. Ya, 3 lantai. Nah, untuk majelis dan lain sebagainya. Waktu ngomong, punya apa? Motor saja pinjaman. Kasarnya itu seperti kasarnya demikian. Tapi karena kita punya mimpi yang baik, mimpi itu diyakini akan diwujudkan sama Allah, ya hasilnya subhanallah diwujudkan oleh Allah. Bapak Ibu sudah siap punya mimpi yang besar-besar? Nah, satu mimpi yang saya minta jenengan lakukan, mimpilah jadi wali Allah. Dah, itu mimpi yang paling bagus. Saya harus bisa jadi wali Allah. Ya, saya harus bisa jadi wali Allah. Jadi jangan khawatir. Enggak apa namanya, jangan ngomong gak mungkin, gak bisa. Yang ngangkat para wali jadi wali siapa? Allah. Tinggal kita minta, "Gusti, saya pengen jadi walimu." Walaupun tingkatnya tingkat RT, tapi ya kalau minta ya jangan tingkat RT, nanggung. "Saya pengen jadi walimu yang gede, Gusti, yang luar biasa ya, minta sama Allah begini, ya Allah senang. Ini hamba aku ini gak seperti yang lain. Yang lain cuman minta motor, mobil. Yang ini mintanya selain motor, mobil, nomor 1 jadi wali itu. ya Allah akan senang dengan permintaan kita. Mimpinya aja udah buat Allah senang, kan indah. Wah, ada orang tuh yang mimpinya buat Allah jengkel. Aku tak jadi Pak Camat apa Wali Kota, aku tak korupsi 3M, misal begitu. Ini baru mimpinya aja udah buat Allah jengkel. Nah, kita mau mimpi yang bagaimana? Mimpi yang bagus atau mimpi yang jelek? Tergantung kita. Mimpinya bagus bisa. Ada satu pelajaran, insya Allah, malam ini kan gaduh-gaduh ya, dongeng-dongeng. Tapi insya Allah nanti manfaatnya banyak. Saya mau ngasih satu gambaran begini, saya mau berdiri sebentar boleh ya? Ya, satu kalau punya selendang mesti entek. Mulai hari ini selendangnya tidak boleh entek sudah, dimarahi sama teman-teman. Jadi kalau punya selendang itu pasti habis. Baru beli, dapat nyari di Surabaya, nanti diminta sama orang. Oh, sudah diminta ya, artisnya ganti-ganti, nyoh gitu kan ya. Dapat satu lagi nanti nyoh gitu. Lama-lama mau pengajian kotongan gitu, enggak bawa. Kok enggak pakai selendang bib? Entek. Ya, ini kemarin dikasih sama teman saya dicarikan di Pekalongan dibelikan. Saya suruh cari, tolong belikan, carikan selendang, akhirnya dibelikan ini, pakai. Tolong jangan diminta lagi. Ya. Tolong jangan diminta lah lagi. Nah, ini contoh saja. Selendang ini ya. Misal selendang ini adalah yang saya gelar nih ya, garis perjalanan. Dari ujung sini mau berjalan sampai ke ujung sana. Ya, dari ujung kiri mau ke ujung kanan. Kita mulai dari ujung kiri udah jalan. Jalan dapat kira-kira 10 cm. Jatuh ke bawah. Cik. Gagal atau gagal? Gagal kan? Menurut kita itu gagal. Ternyata dari bawah tadi dia maju. Gak digarisnya, dia maju. Maju 20 cm. Terus naik ke atas setengah meter. Ini melenceng dari jalur enggak? Melenceng, kan jalurnya ini ya. Melenceng. Ternyata sampai di atas, dia jalan lagi 30 cm ke depan. Ya. Setelah itu jatuh 5 meter. Sangat melenceng enggak ini? Melenceng. Kemudian dia maju lagi, di situ 3 meter. Terus naik 4 meter. Turun lagi. Akhirnya dia juga nyampe ke ujung, cuman posisinya beda. Kalau garis lurus ini posisinya ada di tengah, dia mungkin sampai di ujung posisinya jauh di atas. Paham maksud saya enggak? Contoh, saya kasih contoh ya. Ada orang mau beli mobil. Mau beli mobil, ini kisah nyata ini, mau beli mobil. Ternyata dia kumpulkan uang, tidak bisa beli mobil. Berarti ini kan garisnya melenceng ya? Ya. Akhirnya dia jual tanah. Pengennya jual tanah, biar bisa punya uang dan bisa beli mobil. Jelas? Nah, tanah dijual, ketemu pembeli, yang pembelinya punya mobil dan punya uang, sama pembelinya dibayar dengan mobil dan dengan uang. Tercapai enggak hajatnya? Tercapai. Sesuai keinginannya atau beda? Beda. Keinginannya dia beli, tapi ternyata bukan dia beli, tapi dibayar pakai mobil. Tapi sama-sama terwujud enggak ini? Terwujud. Caranya yang berbeda. Makanya jangan bingung dengan apa yang kita alami sekarang. Sekarang mungkin aku ki jane pengen dadi wong ini kok ndlosor ning kono glundung ning kene. Sabar, itu sebetulnya kita sedang ditendang seperti sepak bola loh. Tujuannya gawang sana, cuman bolanya lagi dioper-oper. Oper sana, kadang udah sampai depan kiper kan enggak digol kan, mundur lagi ke kiper belakang ya. Betul enggak? Itu permainan sepak bola. Hasilnya gol enggak? Ya nyata digiring-giring terus akhirnya juga gol. Lah hidup itu ya begitu, ngalor ngidul ngetan ngulon. Nikmati saja. Nanti akan nyampe dan pasti akan sampai. Tapi ingat, harus tetap mimpi dan ada mimpi. Nah, mimpi saya nomor satu untuk waktu dekat ini segera rampung. Ya, setelah ini rampung, nanti dalam waktu yang dekat, yang tengah ini dibongkar. Yang tengah ini dibongkar biar lebihnya nyaman. Itu dalam waktu dekat. Terus mimpi saya dalam waktu dekat untuk Bapak Ibu sekalian, semoga semakin banyak yang hadir di sini bisa sampai Mekah dan Madinah ya. Yang di sini pengen gitu, semua bisa sampai di sampai di sana, sampai Mekah dan Madinah. Caranya bagaimana, urusannya Gusti Allah, bukan urusan saya, bukan urusan jenengan. Saya cuma minta jenengan pasang mimpi dulu, ya, mimpi pengen sampai Mekah, mimpi pengen sampai Madinah. Caranya, ya, ibu saya itu dulu kan, ya, ibu saya ada di sini. Ya, biar apa ya, biar dengar anaknya ceritakan dirinya. Paling kan mesem-mesem kan ganjaran ya. Ibu saya itu dulu mau haji enggak punya duit. Ini cerita nih. Saya enggak ngelek-ngelek ibu saya, cuman kisah nyata. Ibu saya dan ayah saya itu jual sate kambing. Ya, jual sate kambing. Jadi nanti kadang ayah saya yang ngipasi arengnya gitu kan ya. Nah, ibu saya yang motong-motong dah dagingnya, tusuki kemudian dibakar, nanti ayah saya yang nyuguhkan sama tamu. Itu dulu masa kecil saya tuh ya hidupnya sate gulai begitu ya. Seperti itu. Yo nyet mengono harus ngopo meneh gitu. Ini justru yang menyenangkan yang seperti ini. Nah, ibu saya itu pengin haji. Ya pengin haji dan pengin punya rumah sendiri. Tapi kalau jual sate begitu memang sederhana gitu ya. Kapan haji nih, kapan tuku omahe. Sesuatu yang kelihatannya mustahil. Cuman satu yang saya pelajari dari ibu saya, mimpinya enggak pernah berhenti. Setiap kali ada orang berangkat haji, mesti diparani. Ora ketang ki dulur, udu dulur, tangga, udu tangga, kanca, udu kanca. Pokoknya krungu ada orang berangkat haji, sekitar wilayah Kecamatan Pasar Kliwon itu diparani ya. Kemudian minta doanya, terus nganterkan jamaah haji sampai ke Masjid Agung. Setelah itu ya dadadadada, aku diceluk yo gitu ya. Dengan senang ha? Senang hati, pengen berangkat haji. Nah, rupanya keponakannya ibu itu punya foto gambar Masjidil Haram. Foto terus dilapis di apa, figura gitu ya. Sudah enggak dipakai, mau dibuang sama ibu saya ambil saja takpeknya buat saya. Akhirnya dibawa ke rumah, dipasang di dinding di sawang. Saya pengen berangkat ke sana. Hasilnya saya, ibu saya, rombongan pergi ke Tuban, ada acara keluarga. Pak Lek saya nyusul ke Tuban. Dari Solo nyusul ke Tuban. Mulih saiki. Ning apa? Wis tak daftarke kaji, iki arep mangkat tahun iki, kisah sini pendaftaran selak ditutup, ayo mulih diurus gitu. Berangkat dah akhirnya. Akhirnya berangkat ya. Gratis atau bayar? Gratis. Rekoso apa ora rekoso? Ora rekoso. Enak atau enggak enak? Enak. Goro-goro apa? Mimpi dulu. Gara-gara mimpi. Rumah juga begitu. Ini belak-belakan saja nih. Ini riwayat hidup ini. Rahasia. Jangan ceritakan siapa-siapa ya. Live, ini yang nonton jangan cerita, ini rahasia. Rumah. Rumah itu hidup saya alhamdulillah gonta-ganti rumah dari kecil. Kenapa? Ngontrak. Rumah sana, ngontrak, rumah sana, ngontrak gitu kan? Kapan punya rumah sendiri? Suatu siang, Pak Lek saya datang ke rumah itu nyari ibu saya sama ayah saya. Ayo, saya ajak jalan-jalan. Ya, diajak jalan, dinaikkan mobil. Jalan-jalan, masuk ini, Semanggi itu kan. Terus depan kelurahan tuh ada rumah baru selesai dibangun. Nah, ibu saya diajak masuk, kemudian Pak Lek saya ngomong, iki sertifikate, nyoh, iki omah kuncine omah iki wekmu. Enak enggak? Enak gitu. Gara-gara apa? Mimpi. Nah, kalau kita punya mimpi yang baik, Allah pasti mau wujudkan. Gak usah bingung. Ya, gak usah bingung. Jadi saya ini hidup saya sebetulnya modalnya mimpi. Ini rahasia loh ya. Jadi jenengan ini termasuk bagian dari mimpi saya. Ini saya cerita dulu. Penutup majelis ini jam 10 kan. Ini mimpi saya. Jam berapa? Hah? Enggak toh. Sampai jam 11. Oh, jangan. Nanti hari-hari tertentu saja. Saya pengen mau lama. Cuman kita mau istiqomah jam 10 lewat sedikit apa ya. Nah, waktu itu saya majelis. Saya tuh orangnya suka mimpi yang gede, karena kalau ngimpi yang kecil-kecil itu kan rugi sama ngimpinya. Oh, tinggal ngimpi kok sing cilik sih? Cilik. saya buat majelis di rumah teman saya ngomong, nanti majelisnya ini yang hadir akan sampai ke jalanan sana, bukan di sini ya, di rumah teman saya. Kemudian majelis itu saya pindah di rumah ibu saya. Saya sampai sekarang belum punya rumah, Bu. Ya, masih mimpi sih, mimpinya punya majelis dulu. Jadi meskipun ini rumah saya, tapi bukan rumah. Ini mah majelis. Rumah saya nunut orang tua. Satu kamar itu hidup berlima. Ya, satu kamar hidup berlima. Itu rumah saya nunut orang tua. Tapi menyenangkan. Ya, menyenangkan. Nah, di rumah ibu saya sama ayah saya, yang datang tadinya cuma 20 orang. Naik jadi 30 orang. Naik jadi 100 orang. Naik jadi 250 orang. Udah sampai jalan. Ya sudah sampai jalan. Mimpi saya kok udah mulai terwujud. Mimpinya nambah. Punya rumah yang gede buat majelis. Biar cukup jamaahnya. Itu mimpinya rodok salah sebetulnya. Biar jamaahnya cukup. Kan mimpinya salah. Mestinya biar jamaahnya gak cukup juga gitu lah. Subhanallah, pindah dapat sini kan, pindah di sini. Penuh jamaahnya cukup, tapi ternyata bludak. Ya, enggak cukup. Akhirnya saya punya mimpi lagi, nambah biar ada bangunannya lebih besar, biar semua duduknya nyaman ya, biar duduknya nyaman. Tapi ini mimpinya juga salah ini. Kenapa? Biar cukup. Jadi sekarang mimpi mau saya rubah aja, jangan biar cukup. Biar nanti ini bangunannya dibangun gede enggak cukup, terus punya tanah yang lebih gede lagi. Setuju. Nah, sekarang saya punya satu mimpi gila, saya ajak semuanya bareng-bareng gila bersama saya. Ya, nanti suatu saat entah tahun berapa, ini kita semua ini punya satu gedung yang besar di Solo, yang gede di Solo ya. Ya, gedung yang sangat besar yang bisa menampung teman-teman dari Boyolali, dari Sragen, dari apa namanya? Klaten, dari Sukoharjo, ya. Wonogiri sekitarnya bisa nampung minimal gitu ya, sebulan sekali semuanya kumpul di situ. Coba bisa kita bayangkan kalau kumpul, bangunan ini bisa menampung sekitar 30-40 ribu orang ya. Parkirnya juga gak ganggu orang-orang di kota Solo. Kemudian solawatan bareng di situ sebulan sekali, tapi ngumpul semua tempatnya di situ saja, gak usah pindah. Kira-kira asik atau gak asik itu? Asik ya? Yuk, mimpi dulu yuk. Yo, kalau gak mimpi gak akan terwujud. Kita harus mimpi dulu. Nah, hebatnya di sini. Baru ibu mimpi, bapak mimpi, saya mimpi, ganjarannya udah dapat. Ini penutup dari majelis ini, di sebuah riwayat disebutkan, di hari kiamat nanti ada satu orang yang dibukakan rapotnya. Ketika dia baca rapotnya kaget, tertulis di situ, sedekah gandum sebanyak bukit pasir. Dia lapor sama Allah, ya Allah, saya gak pernah itu sedekah gandum sebanyak bukit pasir yang tinggi itu, saya gak pernah. Ini kok di pahala saya kok ada? Ini jangan-jangan rapotnya salah, ini orangnya bukan saya. Maka dijawab, ingat gak kamu, dulu kamu kan pernah lewat Padang Sahara, terus lihat gunung pasir yang sangat tinggi dan besar. Kamu terus ngomong begini, seandainya itu adalah gandum dan bukan pasir, dan itu milik saya, akan saya bagi-bagikan ke warga desa saya. Ingat gak? Iya. Nah, ketika kamu mimpi seperti itu, pahalanya langsung udah kami catat dan dapat seperti aslinya. Loh, enak atau gak enak? Enak. Modalnya apa tadi? Mimpi. Mari, selamat bermimpi dan jangan bangun-bangun dari mimpi. Ya, bangunnya nanti kalau udah terwujud ya. Bisa dipahami yang saya sampaikan nih? Insyaallah. Jadi ini apa namanya? Dongeng-dongeng yang semoga manfaat insyaallah. Nah, terakhir pengumuman. Nomor 1 ada pengajian akbar, hadirilah dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW bersama Ustaz Novel bin Muhammad Al-Idrus hari Rabu 20 Februari jam 19.30 ba'da Isya. Masjid Agung Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Ya, itu pengumumannya. Kemudian ini doa-doa. Ya, doa bismillah. Doanya buat kakak saya Muhammad Solehin agar segera dipanggil masuk kerja dan lancar semua usahanya. Amin, kabul insyaallah. Kemudian doanya untuk Bapak Wagio yang sedang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, insyaallah diberi kesembuhan. Doanya juga untuk Ibu Rajiem yang sedang sakit dan barusan pulang dari rumah sakit, semoga lekas pulih lebih dari biasanya. Dan juga dari Wandi, ya, mohon doanya agar beliau dan keluarganya diberi hidayah barokah, segera punya rumah sendiri. Ini udah bisa mimpi ini. Ya, amin. Semoga terwujud. Nanti kalau terwujud, insya Allah kita rame-rame datang ke sana, ya. Insya Allah gantian tapi datang, ya. Kemudian untuk anak Uqbah Rahim yang sedang belajar di tahfidz Quran supaya cepat selesai. Amin, insya Allah bisa hafal Quran 30 juz. Amin. Kemudian untuk Ananda Rian Wahyu Priambodo, semoga bisa mengerjakan ujian dengan lancar. Amin, insya Allah. Kemudian agar ini anak menantu bisa menjadi anak yang soleh. Amin, insya Allah bisa menjadi yang lebih dari yang diharapkan. Kemudian doa kesembuhan untuk Mbah Maksum Waladi Sanggerahan Joho Sukoharjo, ya, yang sedang sakit di rumah sakit Yarsi, semoga lekas sembuh. Amin, insya Allah. Kemudian untuk Ibu Ning Mustadi Joho Sukoharjo yang akan melahirkan. Amin, insya Allah selamat ibu dan anaknya serta keluarganya semua lahir jadi anak yang soleh atau solihah. Kemudian ini juga ada yang mimpi ini, Pak Mujiono sekeluarga belum punya rumah sendiri, ingin cepat punya rumah sendiri, tolong minta doanya. Amin, insya Allah. Ya, itu tadi yang mohon doa. Kita bacakan Fatihah untuk semua hajat-hajat kita juga, semoga diwujudkan oleh Allah. Al-Hadziniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi untuk yang punya hajat-hajat tadi, saya anjurkan perbanyak baca shalawat munjiyah. Ya. Sudah enggak usah nanya, buktikan saja. Dan tidak usah saya cerita atau saya ceritakan, silakan langsung buktikan baca sholawat munjiah sebanyak mungkin, dijamin 1000% pasti kabul. Jadi tidak pakai ditawar, ya, kira-kira kabul tidak, 1000% pasti kok kabul, asal sholawat munjiahnya kenceng, ya, dibaca tuh terus. Sholawat munjiah itu syariul ijabah, cepat kalau dibaca tuh kita punya hajat cepat terwujud. Buktikan sendiri. Masing-masing kan mungkin sudah buktikan, ya, dan sudah merasakan hasil dari keberkahan solawat tersebut, solawat munjiah. Nah, untuk teman-teman yang misalnya kerepotan bawa buku solawat Jalan Selamat, ini sudah ada yang kemarin sudah di depan, ya, 6 solawat masyhur yang dibuat satu lembar begini, amalkan itu sudah cukup 6 solawat masyhur ini. Nanti bisa dibeli di depan, ada harganya satu lembar 5.000. Rupiah, memang harganya kelihatannya mahal gitu, ya, 5.000 rupiah. Tapi jangan niatkan beli lembarannya. Nah, niatkan dengan satu lembar ini untuk membantu pengajian, ya, untuk uangnya bisa dipakai manfaat yang lebih banyak lagi. Insya Allah siapa yang beli solawat 6 solawat masyhur atau buku-buku saya yang ada di sini sudah ikut andil berdakwah, ya, sudah diniatkan seperti itu. Jadi enggak usah bingung kira-kira nanti dapatnya cuma pahala solawat apa yang lain gitu, ya. Dapatnya pahala solawat iya, pahala bangunan di belakang juga iya, pahala kelangsungan majelis ini juga iya, pahala untuk membantu yang di luar-luar juga iya, banyak sekali. Kemudian yang terakhir, tolong disampaikan kepada teman-teman, insyaallah setiap Jumat pon, selain Jumat lagi, ya, setiap Jumat pon seperti yang kemarin kita akan baca Maulid Simtud Duror. Nah, bagi yang belum punya buku maulidnya, insya Allah Jumat depan di masjid ini mungkin disiapkan, bagi yang mau beli mungkin ada nanti insya Allah, ya, Simtud Duror. Di sini memang baru kita baca sebagian karena kita pengen yang baca itu yang suaranya betul-betul enak. Nah, nanti kalau udah ketemu yang enak semua, ya, insya Allah suatu saat kita baca secara komplit secara utuh. Nah, kemarin baru sebagian saja sudah bisa ngerasakan belum kira-kira? Sudah ya, saya kangen sama majelis yang seperti itu. Jumat pon simtu duror di Raudhah. Tolong sampaikan kepada teman-teman biar nanti kalau Jumat pon yang ngumpul semakin banyak, terus nanti yang baca maulid juga semakin banyak sehingga barokahnya juga semakin banyak. Nah, cita-cita saya nanti suatu saat kita bisa kumpul bareng yaitu puluhan ribu orang, bukan setahun sekali atau dua bulan sekali, tapi betul-betul sebulan sekali ngumpul semuanya ya, semuanya bisa kumpul bersama sama gotong royong, saling membantu, enggak ada iri, enggak ada dengki, seia sekata. Insyaallah kalau udah bisa begitu, dijamin yang aneh-aneh akan hilang dengan sendirinya. Demikian, semoga manfaat. Mari kita baca doa yang biasa kita baca. Insyaallah doanya kan, mohon maaf ya, belum bisa saya cetak untuk minggu ini. Insyaallah Jumat depan kita bagi, karena kemarin kesibukan keliling masih belum selesai ya. Masih muter terus. Demikian, mari kita baca doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati, ikdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fi ma madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati wasruk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi ataak raghibun fi ridhaak mustaslimun li qadaak faktubni min awliyaak wasruk bi sabila hudaak wa alhiqni bi asfiyaak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pengumuman dari saya, Jumat depan saya izin, sebetulnya saya tidak akan meninggalkan masjid Jumat ya, kecuali setahun sekali pergi Jakarta itu saja. Tapi karena di Kuala Tunggal, di daerah di Jambi sana, masih 4 jam perjalanan dari Jambi, saya pernah bertemu dengan seorang mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, seorang hamba Allah yang insya Allah minas solihin, yang dulu ngasih ijazah saya untuk baca Idalah Elul Khairat. Saya dapat ijazah dari sana. Beberapa waktu yang lalu kan beliau meninggal. Nah, sempat wasiat kepada anaknya gitu, wasiat nanti kalau acara manakib atau hallnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di sini, Habib Novel disuruh ceramah. Nah, saya udah menghindar, menolak berulang kali. Saya bilang tidak bisa, tapi doyak terus. Ini wasiatnya Bapak ini. Nah, untuk mewujudkan wasiat ini, karena wasiat kan berat ya. Jadi saya Jumat depan harus berangkat ke Jambi, tapi Sabtu sudah langsung balik ke Solo. Berangkat cuma ceramah, Sabtunya langsung balik. Insya Allah Sabtu malam Ahad itu dari Jambi mau ke Purbalingga. Insya Allah demikian. Nah, Jumatnya tetap hadir seperti biasa. Insya Allah nanti kalau tidak berhalangan seperti biasa, Kiai Haji Abdullah Sa'ad sama Habib Muhammad bin Husain. Kalau tidak berhalangan berdua biar duet ya. Tapi kalau misalnya berhalangan nanti insyaallah adalah yang mimpin majelis. Majelisnya harus istiqomah dan jangan ketahuan juga akhirnya ya. Sebetulnya setelah tadi luruskan niat, nanti Jumat depan tetap hadir. Nanti insyaallah saya di sana ingat jenengan sambil ceramah di sana di hallnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, insyaallah saya akan tetap hadirkan jenengan di dalam majelis tersebut. Demikian, semoga manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.